Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Nah, min babi adail amanah, kita mengisi ya jadwal ustazina Abdul Rahman Mubarak hafizahullah ta'ala. Kita insyaallah membaca, dan tentunya ini mimbab at-tadzkir, ya, kita mengingatkan diri-diri kita dengan satu surat yang ada di dalam Al-Quran, yang surat tersebut ya menyebutkan tentang tanda-tanda dan ciri-ciri seorang yang selamat dari apa yang Allah sebutkan yang menimpa seluruh manusia, yakni kerugian. Ya, sebagai ya bekal bagi kita untuk kita terselamatkan dari kerugian yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya kita baca surat tersebut sekaligus tafsir yang ringkas yang disebut oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Yani surat Al-Asr. Ya, surat Al-Asr yang ada pada juz amma. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, surat yang pendek, iya, namun sangat luas maknanya, yang disebutkan atau dinukilkan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, suatu ucapan yang sangat agung. Kata beliau, lau tafakkara an-nas fi hadhihi surah lawasi'athum aw lakafathum. Kalau seandainya manusia mereka merenungi, mentadaburi surat ini, niscaya ayat ini atau surat ini akan mencukupi mereka, dan surat ini akan menjadi penyelamat bagi mereka dari kerugian yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Sehingga ayat ini dan surat ini sangat agung kandungannya, sehingga layak dan pantas untuk senantiasa kita ingat dan kita baca tafsirnya, kita baca maknanya, sehingga kita ulang-ulangi tersebut nama ayat dan surat tersebut. Di sini kata Allah Subhanahu wa taala, wal 'asri. Iya, demi masa. Iya, al-'asr di sini masa, waktu. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia, iya, al-insan, alif lam di sini kata para ulama lil istighraq, yakni mencakup seluruh manusia, baik yang laki-lakinya maupun yang wanitanya, yang besarnya, yang kecilnya, yang tuanya, yang mudanya, semua manusia. Innal insana lafi khusrin. Mereka semua berada di dalam kerugian. Ya, merugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman. Ini sifat yang pertama. Wa 'amilus shalihat. Ya, dia beramal saleh. Wa tawasaw bil haqq. Senantiasa mewasiatkan dengan kebenaran. Wa tawasaw bis sabr. Dan senantiasa mewasiatkan dengan kesabaran. Ini makna dari surat Al-Asr. Nah, berkata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, kata beliau, aqsama ta'ala bil asri alladhi huwa al-lailu wan-nahar mahallu af'alil ibadi wa a'malihim. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-asr, yakni waktu masa, alladhi huwa al-lailu wan-nahar, yang mana waktu itu adalah siang dan malam, tempat perbuatannya hamba, tempat beramalnya para hamba. Dan ini tentunya menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ya berhak bersumpah dengan makhluknya, berhak bersumpah dengan apa saja yang Allah kehendaki. Karena Allah Subhanahu wa taala la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Iya, adapun kita sebagai makhluk, iya, dalam syariat kita tidak boleh kita bersumpah dengan makhluk. Iya, tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Kita hanya bersumpah dengan Allah atau dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Adapun Allah Subhanahu wa taala, iya, sebagaimana Allah firmankan, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Sehingga bagi Allah, iya, berbuat dan bersumpah dengan apa yang Allah kehendaki. Kemudian kata beliau rahimahullah, anna kulla insanin khasirun wal khasiru dhiddur rabih. Yani sumpah Allah Subhanahu wa taala ini menyebutkan bahwasanya semua manusia itu dalam keadaan merugi. Wal khasiru dhiddur rabih. Dan yang namanya seorang yang merugi tentunya lawan dari ar-rabih, yang mendapatkan keberuntungan. Iya, tidak mendapatkan keberuntungan. Yang ada adalah kerugian. Qala wal khasaru maratibu muta'addidah mutafawitah. Iya, dan kemudian beliau menyebutkan bentuk-bentuk kerugian yang menimpa seorang hamba itu ada bermacam-macam. Iya, ada beberapa macam yang menimpa seorang hamba. Qala qad yakunu khasaran mutlaqan kahari man khasira dunya wal akhirah wa fatahu an-na'im wastahaqqa al-jahim. Yang pertama, tingkatan yang merugi dengan kerugian yang mutlak. Ya, artinya yang paling merugi dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang merugi, kata beliau, di dunia dan juga di akhiratnya. Iya, di dunianya dia tidak mendapatkan kenikmatan, dan juga di akhiratnya dia merugi, masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut oleh beliau yang mendapatkan khasarah mutlaqah. Qala wa qad yakunu khasiran min ba'dil wujuh duna ba'din. Dan kadang seorang mendapatkan kerugian dari satu sisi, iya, dan sisi yang lain dia tidak mendapatkan kerugian. Sehingga ini kadang menimpa seorang muslim. Iya, dia merugi ketika dia menyia-nyiakan waktunya, dia merugi ketika dia meninggalkan ibadahnya, dia merugi ketika dia melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga beliau rahimahullah taala Syekh Rahman As-Sa'di menyebutkan, kata beliau, wa li hadza ammamallahu al-khasara li kulli insan. Oleh karena itu Allah meratakan kerugian itu bagi setiap insan semuanya. Ya, berarti kalau yang kafirnya merugi secara kerugian yang mutlak. Adapun seorang muslim, iya, kerugian yang dia dapatkan itu sesuai dengan apa yang dia lakukan atau apa yang dia tinggalkan dari kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Qala, kata beliau, illa man ittasafa bi arba'i sifat. Kecuali seorang yang bersifat dengan empat sifat yang Allah sebutkan dalam surat ini. Ciri seorang yang terselamatkan dari kerugian yang mutlak atau kerugian yang sebagian. Qala, kata beliau rahimahullah, al-imanu bima amarallahu bil imani bihi. Yang pertama, kata beliau, adalah seorang yang akan terselamatkan dari kerugian tersebut, pertama adalah seorang mukmin. Iya, seorang mukmin yang beriman dengan apa-apa yang Allah perintahkan untuk dia beriman dengannya. Iya, beriman dengan rukun iman. Yang enam, ya, beriman dengan apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wala yakunul imanu bidunil ilmi fahuwa far'un anhu la yatimmu illa bihi. Iya, dan kata beliau rahimahullah, yang namanya keimanan tidaklah akan ada kecuali didasari dengan yang namanya ilmu. Iya, iman itu akan ada pada seseorang ketika dia seorang yang berilmu. Iya, mengimani sesuatu tentunya diawali dengan mengilmui sesuatu tersebut. Iya, sehingga tidaklah ada keimanan kecuali dengan al-ilmu. Sehingga di sini sering disebutkan ayat ini dalam kitab Al-Usulul Tsalatsah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau menyebutkan ayat ini ketika menyebutkan tentang maratib, tingkatan-tingkatan yang beliau sebutkan dalam Al-Usulul Tsalatsah, ayat muqaddimah. Beliau menyebutkan tentang ayat ini, bahwasanya yang namanya al-iman itu tidaklah akan ada kecuali dengan ilmu. Qala rahimahullah wal amalu salih. Yang kedua, seorang yang akan terselamatkan dari kerugian tersebut di antara sifatnya adalah seorang yang beramal saleh. Iya, dan ini amal saleh ini kata beliau wa hadza syamilun li af'alil khairi kulliha. Dan ini mencakup semua perbuatan baik. Iya, amal saleh ini perbuatan baik yang dilakukan oleh seorang hamba. Iya, baik itu amal saleh yang terkait dengan birrul walidain, ya, berbakti kepada kedua orang tua. Iya, amal saleh yang terkait dengan hamba dan juga saudaranya dan yang lainnya. Semua amalan saleh dan amalan kebaikan al-zahir wal batinah, yang zahir maupun yang batin. Qala al-muta'alliqah bihaqqillahi wa haqqi 'ibadihi al-wajibah wal mustahabbah. Ya, amal saleh ini yang zahir maupun yang nampak, yang zahir maupun yang batin, dan yang terkait dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala atau hak hamba-hambanya, yang wajib ataupun yang mustahabbah. Nah, ini sifat yang kedua. Iya, kapan seorang dia akan terselamatkan dari kerugian yang Allah sebutkan yang menimpa seluruh insan. Sabit. Yang bercanda. Ya. Kasih bajunya, kasih. Nah. Tadi apa? Sifat yang pertama apa tadi? Perhatian enggak? Seorang akan terselamatkan dari kerugian ketika memiliki sifat yang pertama apa? Sabit. Hah? Syukani apa syukani? Hah? Enggak tahu kan? Nah, perhatian ya. Kalau lagi belajar, enggak boleh bercanda. Nah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, amal saleh itu mencakup baik yang terkait dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala atau hak hamba-hambanya. Kemudian kata beliau yang ketiga, di antara sifat yang akan menyelamatkan seorang hamba dari kerugian adalah at-tawasi bil haqq alladhi huwal iman wal amal salih alladhi ay yusi ba'duhum ba'dan bidhalik wa yahuthu alaihi wa yuraghibuhu fihi. Yani senantiasa kita, iya, sesama kita saling, iya, mendorong, memotivasi satu sama lain untuk beramal saleh, melakukan ketaatan, mengingatkan ketika ada saudara yang lalai, iya, kemudian membantu saudaranya untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tawasi bil haq, iya, dengan amal saleh, dengan ketaatan, iya, saling berta'awun, tolong-menolong, bahu-membahu dalam kebaikan. Kemudian kata beliau wattawasi bisabr. Yang keempat di antara sifat yang ada pada seorang hamba yang akan menyelamatkannya dari kerugian adalah dia senantiasa mewasiatkan, iya, saling mewasiatkan dengan kesabaran. Iya, kesabaran kata beliau ala ta'atillah, di atas ketaatan kepada Allah, wa an ma'siyatillah, bersabar, iya, dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia meninggalkannya, wa ala aqdarillahil mu'limah, dan juga terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak sesuai dengan keinginan seorang hamba. Nah, ini empat sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang ada pada seorang hamba, yaitu yang kalau ada pada seorang hamba maka dia akan terselamatkan dari yang namanya kerugian yang menimpa seluruh insan. Sehingga terakhir kata beliau rahimahullah, fabil amraini al-awwalain yukammilul insanu nafsahu wabil amraini al-akhirain yukammilu ghairahu. Iya, maka dengan dua perkara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni al-iman wal amal salih, keimanan dan amal saleh, seorang dengannya menyempurnakan dirinya. Iya, dia menyempurnakan dirinya dengan dua perkara ini, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan semangat dalam melakukan dan beramal saleh. Iya, dan tentunya sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara keutamaan seorang bersegera dan juga bersemangat dalam melakukan amal saleh, itu dia akan terselamatkan dari berbagai macam fitnah. Iya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan Imam Muslim, badiru bil amali fitanan. Iya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersegeralah kalian dalam beramal saleh sebelum datangnya fitnah-fitnah. Dan juga dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan akan datang kepada kita suatu zaman, ya suatu masa, yang seorang beribadah di masa tersebut yang pahalanya ya seperti seorang yang berhijrah kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani ibadah pada masa-masa yang sangat sulit, ya masa-masa yang sangat berat. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita waktu ya yang luang, kemudian juga memberikan kepada kita kesehatan, maka tentunya sepantasnya dan seyogianya bagi kita menggunakannya untuk senantiasa terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa bi takmili atau afwan wa bil amrayni al akhirain yukammilu ghairah. Kemudian dengan dua perkara yang terakhir, yakni tawasau bil haq, tawasau bis sabr, seorang menyempurnakan saudaranya. Iya, senantiasa mengingatkan kebaikan, senantiasa mengajak kepada kebaikan, menganjurkan, dan juga tentunya diantaranya mencegah dari kemungkaran. Ketika kita melihat kemungkaran, maka tentunya kewajiban seorang muslim adalah merubah kemungkaran tersebut semampunya. Kalau dia mampu dengan tangannya, rubah dengan tangan. Kalau dia mampu dengan lisan, itu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling ringannya, yang paling lemahnya adalah mengingkari kemungkaran dengan kalbunya. Itu terkait dengan orang lain. Kita mewasiatkan, iya, menasihati mereka dan juga mewasiatkan dengan kesabaran. Qala rahimahullah wa bi takmilil umuril arba'ah yakunul insan qad salima minal khasar wa faza birribhi al'azim. Dan ketika seorang menyempurnakan empat perkara ini, yang pertama al-iman, yang mana iman tidak akan ada kecuali dengan ilmu, yang kedua dengan amal saleh, yang ketiga dengan tawasi bil haq, yang keempat dengan tawasi bis sabr, kata beliau, dengan menyempurnakan empat ini dia akan terselamatkan dari kerugian dan akan mendapatkan keberuntungan. Sehingga tentunya empat sifat ini harus senantiasa ada pada diri seorang muslim. Iya, dia seorang yang mukmin, kemudian dia seorang yang semangat dalam beramal soleh, tidak bermalas-malasan. Iya, tidak bermalas-malasan dalam amal soleh. Kemudian dia senantiasa menasehati, dia senantiasa mengingatkan saudaranya ketika saudaranya terjatuh ke dalam kesalahan, dinasehati, diingatkan, ditegur. Naam, bukan dibiarkan. Ya, bukan dibiarkan di atas kesalahannya, tapi dia berusaha untuk mengingkarinya, berusaha untuk menasehatinya. Kemudian juga ketika saudaranya iya merasakan berat dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan berat untuk menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diingatkan dengan bersabar. Iya, hendaknya kita semua bersabar di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Iya, balasan orang-orang yang bersabar itu kata Allah Subhanahu wa taala akan diberi tanpa ada hisab, yakni tidak bisa dihitung dengan hitungan. Allah berikan dengan Saam banyak sekaligus. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.